Jadi sama tak anugerah dari Allah. Ikhtiar itu ya usaha. I'lam anna jahila yasma'u ma dzakarna minal wasiyah bitahsinin niyyah wa taqsiriha ma'a qawli sallam innamal a'malu binniyat fa yaqulu fi nafsihi inda tadrisihi aw tijaratihi aw aqlihi nawaitu ya kan ha hai penuntut ilmu yakinlah bahwa orang yang masih jahil dia tatkala mendengar pembicaraan kami yang lewat daripada wasiat kami memperbaiki niat, memperbanyak niat beserta sabda Nabi semua amal dengan niatnya, maka si orang yang masih jahil menganggap bahwasanya setiap ia hendak mengajar ilmu lalu berucap di dalam hati sahjaku ma'ajar. Kata-kata di hati sahjaku ma'ajar itu adalah ikhtiar. Dan dia menganggap itu yang disebut niat. Padahal itu ngarannya hadithun nafsi. Itu ngarannya pandairan hati, bukan niat. Salahlah itu, kada salah. Bagaimana salahnya? Nang pandir hati dipadahkan niat, di situ salahnya. Niat itu imbi'as. Imbi'as itu berbarung dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau dirasa. Ikam kalau merasa panas, timbul di hati hendak menaung. Apabila panas, tak hendak menaung niat itu. Beimbe'nya. Apabila dingin, langsung hendak berselimut, itu niat. Kada perlu hati, sahjaku berselimut supaya hilang dingin, karena Allah dan min Tuhan. Eh, itu. Jelas kalah. Sekitar 43 tahun sudah aku hendak diumumkan ulang di Martapura bahwa aku sesat gara-gara ini. Gara-gara perbedaan antara niat dengan imbi'as. Apa? Dengan imbi'as dengan hadisun nafsi. Antara imbi'as dengan hadisun nafsi. Sampai ada di antaranya hendak baulah surat kabar dibagi-bagi di seluruh Kalimantan bahwa aku ini adalah kada berniat sumbahyang. Tapi akhirnya orang itu namanya sebelum mati minta ampun dan mengaku bahwa aku tuha umur tapi anum ilmu ujar sendiri. Pas saja sudah innal batila tanazahu. Artinya innal haqqa kana sabitan. Babalikannya kah? Tapi kada salah nang ikam di hati itu sahjaku sumbah yang perdu angsur ampat karaat. Kada salah cuma nang itu lain pada niat. Nang arah niat itu ikam berdiri kah takuni anak bapak. Ikam berdiri itu anak bapak. Nah iya sudah itu iya sudah. Cuma balong lagi A limbahnya A nyata sudah. Nyata sudah. Nang hendak sembahyang itu waktu al nyata sudah. Jadi waktu a itu di situ kosot sa'arut lain simpul. Kada perlu lebih baik lagi. Allah. Ya bala mau makan tinju itu. Ada Tidak perlu lagi itu. Muak. Ham jelasnya sudah nak ini nak pre pulang, sarut nak pulangnya, parut nak mulai sudah berisi, lawan apa? Lawan banyu, ini mulai banyu sudah berisi. Nah batang pahan tujuh batis kuna jadi bangkok nak. Mulai tapi isuk kena ditarik tak? Taringnya pulang bajunya, isuk ditarik arba ditarik pulang. Sedang sudah supaya umat Nabi Muhammad ini mengerti, napa nang sabujurnya niat? Macam apa supaya bujur lawan Tuhan masih dapat ilmu? Bapak rilaku tah nampak apa? Maksudnya Tuhan alimun sedang sudah gratis pulang kada bayar napa-napa dalam keadaan gagaringan ke ini nak pulang? Hah, nampak apa lagi? Ya tak ada aja nang memusuhi, jauh mengasih sayangi, jauh memenarasi kasihan si jin. Aturannya istirahat, ya tetap aja si jin. Jauh nang kayak itu. Nang dilihati kesalahanku, amun melihati kesalahanku, jangan kesalahan aja. Nang bujurnya adakah? Ada-adakah? Sebelah aja. Syabbalah. Nah, au tijaratihi atau berdagang, au aklihi makan lalu berucap di hati. Nawaitu an udarriza lillah. Au nawaitu an attajira lillah. Au nawaitu an aqula lillah. Dalam hatinya berucap, sahjaku mengajar karena Allah. Sahjaku berdagang karena Allah. Sahjaku makan karena Allah. Wa yakunnu anna dalika niyata. Dianggap si jahil kata-kata hati sahjaku itu niat. Ngarannya gini orang jahil. Hai hata. Jauh kali. Ya kan? Jelas tak sudah? Ala ada kan yang lain tulisannya? Aku belajar bahari di bilangnya. Dibaca dia datang guru seman pulang. Tak ini juga. Padalika habitu nafsi. Maka lamun di dalam hati. Ngarannya bacaan hati. Bukan niat. Lamun dimuntur. Nawaitu. Sauma gadir. Itu wahadi sulisan ini. Itu ngarannya pandermun. Lamun di utak. Ngarannya hadi supik krim. Bukan ini niat. Jelas kan? Nah. Au intiqalun min qatirin ila qatirin. Atau namanya itu. Ngarannya berpindah dari satu kotor ke kotor yang lain. Tapi bukan yang disebut niat. Jadi dapat pahala lah. Dapat pahala lah. Kada menentukan sahnya amal lah. Kada sebab ini bukan niat. Nang menentukan sah amal itu niat. Sedangkan nang ini bukan. Baik hadis nafsin maupun hadis lisanin maupun hadis fikrin, tiga ini bukan niat, bukan menentukan sahaja amal dan bukan menentukan pahala. Wan niyatu bimakzilin min jami'i dalik. Nang sebenarnya niat itu bukan dari yang tiga di atas itu. Wa innaman niyatu imbi'atun nafsi. Tetapi nang sebenarnya niat itu dorongan dalam hati, tunjulan di dalam hati. Ada yang menunjul. Kan ada di hati kena hendak makan ya. Nah itu kan ada yang hendak itu lah ya niat. Pabilanya langsung menyuap, ngarannya mukorona. Apabila hendak makan salam bermasak, ngarannya cita-cita, yaitu azam. Nah, antara azam dengan niat balain. Azam tadahulu, niat mukorona. yang mudah-mudahan anak bini kita ini menjadi orang alim, walau kada mahajar tapi alim, sebigi-sebigi itu mengerti. Wa tawajjuhuha wa mailuha ila ma dhahara, dan menghadap si hati kita dan mencintai hati kita kepada nang kelihatan bagi si hati. Apa nang dilihat hati dicintainya lalu dihadapnya. Pertama hati kita tuh melihat, nang kedua cinta, nang ketiga menghadap. Kalau sudah menghadap pasti cinta di dalamnya, pasti melihat asalnya. Jadi kalau sudah berdiri betul, tentu di hati itu sudah ada melihat sembahyang dan sudah ada cinta dalam sembahyang. Apalagi di montong jelas sudah ada niat. Nah disinilah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, innamal a'mal binniyat, innama kanatil a'mal binniyatiha. Kada pernah yang disebut amal tanpa ada di dalamnya niat. Nah ngaran amal itu ada niat di dalamnya. Namun kada ada niat, ngarannya teramal. Istilah kita takajud. Takajud artinya kada bersing sing haja. Sing haja itu ya sah japo. Sing haja aku. Lawan artinya iya jua sakon. Sakon itu sak aku. Am jelasnya saudara. Berapa ratus tahun kitabnya ini Imam Ghazali? Ikam tahu lah abah. Setiap orang datang belayar, datang ke rumah, mesti membawakan kitab. Ini hadiah Habib Anu, Guru Anu. Ada tamu pulang datang jangan membari pulang kitab ini. Kitab itu ada berupa tasawuf, ada berupa fikih, ada kitab berupa amalan, doa dan selawat macam-macam. Semua itu hanya abah simpan dan abah kumpulkan aja. Sebab ini orang maunjuk kada memberi ijazah dan kada bertanggung jawab. Walau kayak apa menariknya isi kitab tadi abah kada umpat. Nang abah amalkan, nang sudah diberi ijazah dan sanad oleh guru abah walaupun sedikit. Karena kita sudah bisi mobil nang dapat dijamin keselamatannya. Ini ujian yang datang berdulu, ujian terus ujian kada pernah ampihnya. Hari dahulunya ada tamu dari Kanada. Pemimpin Islamistan Cer, apa? Islamistan Cer, kenapa? Islam Mek Sintar Tasir. Kenapa aku lebih bisa melihat juga, lebih bisa nyambat juga Islamic Cancer apa? Dari Kanada, Amerika Serikat. Beliau adalah turunan Sayyidina Hasan. Membawakan kitab juga tasawuf, amalan, fikih, ayo terima. Temati guruku yang memimpin, yang memberi ijazah sudah ada aja udah. Ada nang anum bari amal anum buku tarekat mati apa ada aja guru nang ngajar tarekat sudah. Ujian itu terus datang. Andai kata satu biji amalan situ aku ambil, lawan guru sudah kurang sedikit cintanya aku. Nah madahkan oleh kamu. Nah nang ini nah lamun kada tahu diadab ini nah berat teman sekali. Melalui adab bahwa adab macam apa anak sampai ke hadrat Tuhan namun kita ini bahanuk motor sini membuat bahanuk motor sini beluncak-luncak gugur banyak. Sudah ada motor sebutin kita menuju surga juga tenang-tenang di situ aja perlu lagi ada tetap pengaruhnya ada tak terpesona lawan yang lain-lain pulang. Sorong sudah kada mendatang, lawan inya nang datang kada lekam ujiannya. Anna fihi qoroboha, nang nampak di hati itu, ini nang cocok. Ujar si hati, kan ikam tenunya kamu sudah mantap sembahyang, berarti cocok sudah di hati sembahyang, ya kalah. Amunnya mantap membaca Quran, cocok kalaunya Quran tak, neta. Tapi itu hanya azam. Kalau sudah, Alhamdulillahirobbilalamin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Nah itu ngarannya sudah ada di situ. Niat. Banyak mulai niat tak jelas terlalu. Lamun ikam nguring, lalu membaca, kutahwe. Ada niat. Karena ada itu maksudnya ma'igal atau warakan maka ini nah aku hampas mikrofon ke awak ikan lalu ikan tak ambung basing aja lah ikan tak ambung itu maksudnya tak bukan mbak kalunya mbak ada niat mbak ambung kalau tak ambung lain ham macam apa lah kita mas sampai kada mengerti juga Allah ma'afih nabidin Allah merzukna fahman nabiyyin wahib darul mursalin. Aku mendoakan anak buahku termasuk murid mudahan diberi Tuhan fahman nabiyyin wahib darul mursalin jadi ulama amilin itu aja sudah pada kisah insyaallah namun jadi ulama amilin pasti warisnya nabi al ulama waratatul sudah. Apabila malam mawaris lawan Nabi, ngarannya bakula lawan habis. Amunnya kada mawaris, datang di mana kulanya? Bakula di mana? Kada mawaris. Dapat napa adanya? Imma ajilan wa imma ajilan wa imma sigra gorotabi atau kena. Apabila sigra, ngarannya mukoronan. Apabila kena namanya azam wal mailu idza lam yakun la yumkinu ikhtira'uhu wa iktisabuhu bi mujarrad al irada bal dzalika ka qawli syab'an nawaitu an ashtahiya ta'ama wa amila ilaihi barmula cinta si hati apabila tidak ada ia niscaya kada mungkin maulah-ulah dan mausahainya. Jadi kecintaan hati itu kada kawa diulah-ulah darah. Maka si niat tadi cinta kepada sesuatu nang nampak lawan inya lalu dihadapinya menunjukkan cintanya bujur itu nangaran niat. Nah, kalau sudah cinta itu pada kawan diulah, niat pun pada kawan diulah. Ini keterangan bahwa niat pada termasuk di dalam ikhtiar. Bahkan yang demikian seperti kata-kata urang nang kelaparan. Sahjaku handak benar makan. Jarnya. Dan aku ketuju benar lawan makanan ujarnya sudahlah makan tak nah balum marannya jadi berarti kada niat sebab itu kada langsung alqolin farigi nawaitu an a'syiqa fulanan wa uhibbahu wa u'azzimahu biqalbi atawa kata-kata urang nang farid napa farid dak urang nang kada bisi sifat asyik dah nang kada bisi sifat asyik napa namanya lamah pucuk ya kan tuhuk membangunakan kada mau bangun dia sasar dibangunakan sasar menaruh lalu baucap di hati sahjaku asyik dengan si anu dan sahjaku mencintai si anu dan sahjaku mahabisakan isi hatiku untuk si anu tadi Mbah sudah si amalnya ada di hadapan. Guring. Guring. Mun orang asik, buh. Jangan nang si yang diasiki ada di hadapan. Tabayang aja di hadapan kita sudah. Alif. Ingat kalau bukan wow, alif. Padahal kamu halal. Maka yang demikian itu kada diterima akal. Orang kada bisa keinginan. Bala tariqa ila kisabi sirsar fil qalbi ila sayyi wa mayli ila tawajjuhi wa nahwahu. Bahkan tidak ada jalan untuk mengusahakan supaya hati kita itu menuju kepada sesuatu dan mencintai sesuatu itu dan menghadap akan sesuatu itu melainkan bisa di asbabih dulu. Harus menyiapkan sababnya dari, ya kan? Sabab, sababnya. Ya tadi harus menyiapkan sababnya. Sembahyang hukumnya wajib. Waktunya sudah sampai. Ngarannya asar, rakaatnya 4, rukunnya 13. Siapakan sababnya dulu. Hasilnya sugih. Hasilnya sembahyang kah? Sugih wa'mur ahlaka wastabir la nas'aluka nahnu. Nah itu. Sudah siap sabab-sababnya itu, hati kepingin hendak. Apalagi sembahyang duha. Wabduha, wabduha. Kenapa jadi bersumpah dengan duha? Karena duha itu mulia. Sembahyang dianggap di waktu duha. Sembahyangnya ngarannya sembahyang sugih. Orang nang ma'amalakan sembahyang duha, kada danang susahnya. Asalnya orang nang biasa aja menjadi maliunir gara-gara ma'amalakan sembahyang duha. Doanya pun, ya Allah, mun rezeki ulun di langit turunkan. Wahid ini jua jangan lambat. Kalau di bumi keluarkan. Kalau jauh parakan. Kalau dikit banyak ya kan. Kalau nya haram halalkan. Kalau hendak diambil orang tangat ya kan. Hawas nang kana mengabulkan. Ujar guruku bahari doa bakal karasan. Semain duha gampang. Nyawa sudah kena makan duha. Aku mulai mendengar sampai ini duha kalau bisa tertinggal 12 rakaat lagi. Bahabar ingatakan Allah alimun. Allah tahu aja kalau bisa bahabar. Kalau bisa bahabar. Kena ria. Ingatakan alimun. Sababnya dulu diketahui. Wa dzalika mimma qad yaqdiru alaihi wa qad la yaqdiru alaihi. Nah, ma usahakan sababnya ni ada nang kita sanggup samunyaan ada nang kada. Ya kalah. Ya kan? Ada nang sanggup ada nang kada. Wa inna manatambaisun nafsu ila fi'li ijabatan lil ghadabil ba'isi al muwafiqin nafsil mulaimilah. Hanya saja menuju oleh hati kepada memperbuat sesuatu sebagai menyambut undangan bagi maksud yang mendorong yang sesuai dengan keinginan hati tadi. Wa ma lam yaqtidil insanu anna darabahu manutun bi fi'lin minal af'ali fala yatawajjahu nahwahu qasduhu. Ada sesuatu yang tidak meyakinkan manusia bahwa tujuannya tergantung dengan perbuatan itu, maka mustahil tujuan hatinya menghadap ke sana. Selama inya kada yakin kepada sesuatu, kada bakal inya mengerja sesuatu itu. Mantap. Nang sudah dimantapkan hati itu nang digawinya. Ya kala? Nah itu. Wadari kami malayak diru ala iqtadihi fi kulli hal. Ujur jalan. Ujur jalan. Fi kulli hal. Wa idza taqada fa inna ma yatawajjahu al-qalbu idza kana fariqan ghairu masrufin anhu bi ghadabin sagid aqwa minhu. Hanya saja hati mantap apabila tidak ada godaan di kanan, di kiri, di depan, di belakang, selain dari yang satu itu aja. Jadi selama kita itu satu yang dihadapi itu sembahyang, maka kita mengangkat takbir sekali aja. Allahu Akbar. Sebab tidak ada lain dari sembahyang. Nang jadi lawas tu Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Aku lebih dari sesuatu. Astagfirullah, astagfirullah. Aku lebih dari sesuatu. Usul Allah. Astagfirullah. Itu kalau kiri kanan muka belakang atas bawah banyak lagi was-was. Wadalik la yumkin fi kulli waqtin. Tapi kalau manusia banyak urusan, kada kawan kaya itu. Pasti banyak yang menarik di depan, di belakang, di kiri, di kanan, atas, bawah. Jadi kesalahan dari kita sendiri kebanyakan urusan. Oleh sebab itu Tuhan mengatur, fa idza tamantum fa aqimus shalah. Tenang dulu baru sembahyang. Kalau belum tenang tidak dinamakan sembahyang. Kalau orang lapar makan dulu. Kalau nak makan tut behera dulu. Sebab kalau behera mesti makan tut. Ini jadi kalau orang hendak makan tut sembahyang kalau bisa tenang menahan ini kan tut bang. Kumpang kampis. Kalau kelaparan itu bang nak makan. Itu kehausan nak minum. Jadi supaya jangan ada was-was, selesaikan dulu seluruh yang lainnya. Fa idza tamantum baru fa aqimus shalah. Wad dawa'i was sawarithu laha asbabun katsira biha tajtami'u wa yakhtalif dhalika bil asfas wa bil ahwal wa bil amal. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاته معنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاته معنا. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاته معنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا من العلماء العاملين بعلمهم واحشرنا في زمرتهم من غير سلطة عذاب ولا حساب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلم ما شاء الله. Ayat yang kita bacakan tadi turun kepada Rasulullah SAW dan umatnya, menyatakan ayat itu bahwa ulama terbahagi kepada dua, guru terbahagi kepada dua. Ada guru yang berpolitik dan dimasukkan ke dalam politik mau, ada yang tetap bertahan tidak masuk dan tidak mau dimasukkan. Ayat ini menyatakan guru yang masuk di politik atau mau dimasukkan ke dalam politik, maka dia menjadi ahli neraka. Penjelasan bahwasanya guru yang akan masuk neraka ialah guru yang mau berpolitik atau mau dipolitikkan. Tandanya yang mau berpolitik dan dipolitikkan yaitu menerima sogok dan kapal dari orang yang tertentu. Semoga kita semua dan anak-anakku semua yang menjadi guru jangan mau dipolitikkan orang dan jangan masuk di politik. Amin Allahumma amin. Selesai tugas Abah menyampaikan. Terserah ada yang anak Abah mau ke surga dan mudah-mudahan jangan ada yang mau ke neraka. Masuk ke dalam pembacaan pelajaran kita hari yang dahulu yaitu mengenai sifat Allah yang diwajibkan kita mengenalnya. Setiap sifat berdiri kepada zat, namanya asma. Sifat yang berdiri kepada zat, basar itu menjadi basir. Artinya yang melihat, syukur alhamdulillah kita semua mempunyai Tuhan yang senantiasa melihat, termasuk kita senantiasa dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Tuhan itu lengah daripada kita. Itu kada pernah lengah Tuhan, kada bisa kada melihat, kada bisa, sebab sidin kada bermata. Kalau nya bermata bekelubung, kalau bekelubung bisa guring mengantuk atau bepajar atau menyeret ke kanan yang di kiri kada kelihatan. Atau bermata ini kan kehadapan yang di belakang kada dilihat. Tuhan melihat itu dengan basarnya, bukan dengan mata. Jadi semua jelas kepada Allah. Dengan basarnya itu jelas kepada Allah sesuatu, termasuk kita. Sama ada yang di dalam hati kita jelas dilihat Tuhan, yang di otak kita dilihat Allah, yang di luar anggota pun dilihat Allah. Dan tidak ada perbedaan. Yang di luar anggota itu jelasnya dengan otak, itu sama ya.